Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali Adabul Utas wa Tasa'ub dari kitab Kutufun Minas Sama'il Muhammadiyah li Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kemarin kita telah membaca tiga dalil yang beliau sebutkan dalam perkara ini tentang masalah bersin, yang mana Rasulullah SAW beliau menyebutkan innallaha yuhibbul utas, sesungguhnya Allah itu menyenangi bersin, wa yakrahu tasa'ub, dan membenci menguap. Maka beliau SAW memberikan arahan bagi mereka-mereka yang bersin hendaknya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dari keterangan Imam Nawawi kemarin disebutkan atau alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal, itu yang lebih afdal wa akmal bagi mereka-mereka yang mendengarnya. Maka wajib untuk menjawabnya dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian dijawab kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Taib. Adapun at-tasa'ub, menguap, itu minasyaitan, datangnya dari syaitan. Sehingga Rasulullah SAW merintahkan untuk sekuat tenaga kita tahan tatkala menguap. Kalau sampai kemudian kita menguap dan mengeluarkan suara dhaika syaitan, maka syaitan akan tertawa karenanya. Nah, kita masuk di hadis yang keempat ya, di halaman 115. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tasa'aba ahadukum, jika salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik yadahu ala famihi, hendaknya tangannya menahan di mulutnya, ditutup mulutnya. Fa inna syaitan yadkhulu, karena syaitan itu akan masuk. Jika menguap kemudian tidak ditutup mulutnya, maka syaitan akan masuk. Maka beliau perintahkan untuk menutup mulutnya bagi orang-orang yang menguap, karena menguap minasyaitan. Rawahu Muslim. Ini adabnya, adab dalam menguap, adab dalam bersin, semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw thawbihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bersin, beliau menutup wajah beliau dengan tangan beliau atau dengan pakaian beliau. Jika bersin juga ditutup nam dengan tangan atau dengan pakaian. Wa ghadda bi sautahu, dan dipelankan suaranya. Jika bersin tidak menyengaja untuk mengeras-ngeraskan suara. Naam. Ini disebutkan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Naam. Ini adab tatkala bersin. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Sehingga di dalam Islam itu begitu detailnya ajarannya, bagaimana orang bersin itu diatur adabnya, bagaimana orang yang menguap itu juga ada adabnya, terlebih lagi perkara-perkara yang lebih besar dari itu, perkara-perkara yang kita anggap remeh, perkara-perkara yang mungkin jika tidak kita jalankan, kita menganggap itu biasa dan tidak mengapa, itu ternyata diatur di dalam Islam. Baik. Dan tidak sedikit di kalangan kaum muslimin yang kemudian mereka kurang perhatian dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita melihat bagaimana ajaran Rasulullah kepada orang-orang yang bersin ini luar biasa. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sehingga karena begitu indahnya, ada seorang Yahudi yang pura-pura bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ingin berharap dia didoakan oleh Rasulullah yarhamukumullah. Hanya pengin mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamukumullah kalau dia mengucapkan hamdalah. Naam, membuat tertarik orang Yahudi untuk mendapatkan doa. Baik, sehingga pura-pura bersin. Baik. Tetapi tatkala dia mengucapkan hamdalah, Rasulullah SAW tidak menjawab dengan yarhamukallah, tapi beliau jawab yahdikumullah, semoga kamu mendapatkan hidayah, karena dia seorang Yahudi. Ini ketertarikan orang-orang Yahudi untuk mendapatkan doa. Tetapi kaum muslimin seakan-akan mereka tidak tertarik dengan adab ini. Nah, tidak tertarik untuk mendapatkan doa saudaranya. Yarhamukallah, doa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala bersin dia tidak berkeinginan untuk mengucapkan hamdalah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sammitil atis salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, jawablah orang yang bersin itu sebanyak 3 kali. Fa in zadat wa sammithu, jika lebih dari 3 kali bersinnya, maka jawablah. Wa in syi'ta fala, kalau kamu tidak mau juga enggak usah dijawab. Bersin di satu majelis itu sudah lebih dari 3 kali. Nah, kalau mau tetap menjawab yarhamukallah misalnya, silakan. Kalau enggak dijawab, Nah, dia tetap mengucapkan alhamdulillah, tidak dijawab, ya tidak apa-apa jika lebih dari 3 kali. Baik. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Al-Albani haditsun hasan li ghairihi. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Dan juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad, di mana Abu Hurairah beliau menyatakan samitu wahidah wasnataini wasalasan, jawablah orang yang bersin itu 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Famakana ba'da hadza fa huwa zukamun, jika lebih dari itu maka dia itu sakit, maka bersinnya itu bersin karena sakit. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, maka naam boleh untuk tetap dijawab, boleh pula untuk tidak dijawab jika lebih dari 3 kali. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala rahimahullah, wa an-Nafi' anna rajulan atasa ila janbi Ibni Umar, bahwasanya dari Nafi' ada seorang yang bersin di sisi Ibni Umar. Faqala alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, tapi ditambah dengan wassalamu ala rasulillah. Qala Ibnu Umar wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laysa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tidak demikian Rasulullah itu mengajari kita. Alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqul alhamdulillah ala kulli halin. Beliau mengajari kita kalau kita bersin untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang diucapkan. Tidak ditambah dengan solawat, tidak tambah dengan salam, atau ditambah dengan tambahan-tambahan yang lainnya. Nah, seakan-akan seorang berpikir ditambah dengan doa yang lain, doa yang panjang itu lebih afdol. Padahal itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Meskipun niatannya baik. Nah, tidak hanya dibutuhkan niat yang baik, tapi juga apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Rawahu Tirmidzi wa qala Al-Albani haditsun hasan. Sehingga menjawab orang yang bersin tasmiyatul atis, ini tidak ditambah tangan depan dengan solawat dan yang semisalnya. Naam. Atau orang yang bersin hanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, atau alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian mu'allif rahimahullah memberikan penjelasan. Yufidu hadal hadis, hadis ini diambil faedah anna at-taqayyud bit ta'alim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aula. Bahwasanya mengikat, terikat, atau mencukupkan diri naam dengan pengajaran Rasul itu lebih utama. Apa yang diajarkan ke Rasul itu yang dicontoh. Naam. Jika itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, dan tidak ada sunnahnya, meskipun itu doa-doa kebaikan misalnya, maka tidak dicontoh. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Itu permasalahan naam at-tasa'ub, menguap, permasalahan bersin. Baik, selesai. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, ghayyiru syaib wastanibus sawat. Rubahlah uban dan jauhilah warna hitam. Rubahlah uban dan jauhilah warna hitam. Qala Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma ataakumur rasul, dan apa-apa yang rasul itu datang kepada kalian, fakhudhuhu, ambillah. Ambillah apa-apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah. Jangan dijalankan. Naam. Termasuk di dalamnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk merubah uban, misalnya dalam kasus ini, baik, fakhudhu, ambillah sunnah itu, jalankan sunnah itu. Naam. Dan tatkala beliau melarang untuk merubah uban dengan warna hitam, bantahu, jangan dijalankan. Ya. Ini maka beliau bawakan dalil yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa Taala. Jadi perlunya kita sebagai seorang muslim untuk memiliki sikap mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan juga menghentikan segala perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juzzus sawariba, potonglah kumis-kumis, wa'aful liha, dan biarkan jenggot. Khaliful majus, dan selisihlah orang-orang majusi. Rawahu Muslim. Ini beliau perintahkan untuk memendekkan taib kumis, bukan dicukur habis, dipotong yang melebihi naam bibir bagian atas. Naam. Kemudian sebaliknya, membiarkan jenggot, tidak memotongnya, apalagi mencukurnya. Khaliful majus, selisihlah orang-orang majusi, orang-orang yang menyembah api, orang-orang. Nah, ini tren dan kebiasaan mereka. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yasbughuna. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara itu mereka tidak menyemir ubannya, baik itu di rambut kepala maupun di jenggot. Fakhalifuhum, maka selisihlah mereka. Rawahul Bukhari. Selisihlah mereka. Baik, ini beliau perintahkan fakhalifuhum. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, utiya bi Abi Quhafa yaumal fathi, dibawa, didatangkan Abu Quhafah, ini bapaknya Abu Bakar Siddiq, pada saat Fathul Makkah. Walihyatuhu wa ra'suhu, jenggot dan juga rambutnya, kasagomah bayaudon, seperti sagomah, ini tumbuh-tumbuhan yang berwarna putih, yang bunganya putih. Naam. Jadi rambutnya dan jenggotnya memutih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru hadha bi syai'in, rubahlah ini, uban ini dengan sesuatu, fastanibus sawat, tapi jauhilah warna hitam. Rubahlah dengan selain warna hitam. Baik. Rawahu Muslim. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Baqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yakunu qaumun fi akhir zaman, akan ada kaum di akhir zaman, yahdibuna bihadha sawat, mereka akan menyemir dengan warna hitam rambut, dan mungkin jenggot mereka yang beruban itu disemir dengan warna hitam. Ka khawasilil hammam, seperti nam dada-dadanya burung merpati. La yajiduna rihal jannah, mereka tidak mendapatkan baunya surga. Ai ma'asabiqin, mereka tidak termasuk orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam surga. Nah, disebabkan mereka menyemir rambutnya taib dengan warna hitam. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa qala Al-Albani fil Mishkah sahih. Ini menunjukkan ikhwani fiddin azani wa azakumullah, taib, larangan untuk menyemir rambut dengan warna hitam, merubah uban dengan warna hitam. Taib. Wa an ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yalbasu ni'al sibtiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan sendal zaib yang terbuat dari kulit. Wa yusfiru lihyatahu bil warsi wa za'faran, dan beliau memberikan warna na'am kuning di jenggotnya dengan waros. Waros itu nama tumbuhan ya, yang berwarna kuning. Wa za'faron, dicampur za'faron dengan waros hingga menghasilkan warna kekuning-kuningan. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika, dan Ibnu Umar taib, beliau menjalankannya. Ibnu Umar meniru, karena Ibnu Umar ini sahabat yang sangat getol untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 6. Rawahu Nasa'i wa Sahih al-Albani fil Miskah. Baik. Khanifi dina zani wa azakumullah. Sehingga menyemir uban sunnah bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum perempuan. Nah, baik, dilarang menyemir uban dengan warna hitam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik. Qala wa an Ibnu Abbas qala marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun qad khadaba bil hinna, ada seorang laki-laki yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia taib menggunakan hinna. Hinna itu tumbuhan untuk menyemir rambut. Faqala ma ahsana hadha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan alangkah bagusnya ini seorang yang merubah ubannya dengan hinna. Qala fa marra akhar qad khadaba hinna wal katam, kemudian lewat yang lainnya yang telah merubah ubannya dengan hinna sama dengan yang pertama tapi dicampur dengan al-katam. Katam ini juga nama tumbuhan. dikombinasikan hinna dengan katam. Faqala hadza asar min hadza. Kata Rasulullah, ini lebih baik dibandingkan yang tadi yang hanya pakai hinna. Summa marra akhar qad khadaba bisufrah. Kemudian lewat orang yang ketiga yang merubah-ubahnya dengan safrah atau sufrah ya, yang berwarna kuning. Faqala hadza min hadza aksar min hadza kulli. Ini lebih baik dari seluruhnya. Safrah sebagaimana yang tadi disebutkan, ini dijalankan Rasulullah dan ditiru oleh Ibnu Umar. Itu yang lebih baik. Rawi Abu Dawud wa qala Albani fil Mishka isnaduhu jayyid. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini merubah uban ya, dengan tumbuh-tumbuhan. Wallahu alam al-katam ini apa kalau di tempat kita? Jelas ini tumbuh-tumbuhan yang jika dikombinasikan hinna dengan katam, sebagian ulama ada yang berpendapat itu menghasilkan warna hitam. Nah, ini ada bantahan, enggak mungkin karena Rasulullah melarang untuk menggunakan warna hitam. Nah, ada yang menyebutkan baik itu warna kemerah-merahan menghasilkan warna yang bagus kemerah-merahan tatkala dikombinasikan hinna dengan katam. Naam. Dan yang utama ini sufrah dicampur dengan za'faron yang menghasilkan warna kuning. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ghayyiru syaib wala tasabbahu al-yahud. Rubahlah uban dan jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Akhrajan Nasa'i wa qala Muhaqqiq Jamil Usul Sahih bi Sawahidi. Naam. Wa an Utsman bin Abdullah bin Mauhab qala dakhaltu ala Ummi Salamah. Aku masuk menjumpai Ummu Salamah. Fahrajat ilaina sya'ran min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahduban. Kemudian Ummu Salamah mengeluarkan, menunjukkan kepada kita rambut dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia itu mahduban, yang dia itu disemir. Wa fi riwayatin ukhra anna Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam aradhu sya'r Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahmar. Dalam riwayat yang disebutkan bahwa Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rambut Rasulullah yang dia berwarna merah. Telah disemir dengan warna merah. Rawahul Bukhari. Di sini ada ikhtilaf para ulama. Rasulullah itu pernah menyemir rambutnya atau tidak? Menurut Anas bin Malik, nah, beliau tidak pernah menyemir rambutnya karena ubannya sangat sedikit. Sangat sedikit ubannya. Warna merah di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena minyak yang beliau gunakan. Nah, bukan uban yang kemudian dirubah ya dengan henna atau yang semisalnya. Tapi di sini dan juga tadi disebutkan di hadis nomor 6 menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyemir rambutnya. Naam. Sehingga ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sehingga ada sebagian yang mereka naam tidak menyemir ubannya, tidak merubah ubannya. Baik. Disebutkan di antara Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyemir rambutnya. Naam. Baik, ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Naam. Baik. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala masyakhatin minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sesepuh kaum Ansar. Bidun lihahum, yang jenggot-jenggot mereka itu sudah memutih, sesepuhnya orang-orang Ansar. Faqala ya ma'sarul Ansar, hammiru aw saffiru, wahai orang-orang Ansar, rubahlah dengan warna merah atau warna kuning. Wa khalifu ahlal kitab, dan selisihlah ahlul kitab. Rawi Ahmad wa Hasan wa Al-Hafidh fil Fath. Naam. Ini khan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Ini Rasulullah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk merubah uban. Tadi disebutkan dengan selain warna hitam. Naam. Baik. Tadi dicontohkan hanna, hinna dengan katam. Yang akan jika dikombinasikan akan menimbulkan warna yang bagus. Naam. Baik. Al-katam, tumbuhan, disebutkan ini tumbuhan yang ada di Yaman. Baik, jika dia dipakai untuk menyemir uban, dia akan berwarna merah. Baik, kemudian jika digabungkan dengan henna, dia antara hitam dan merah hasilnya. Ya. Antara hitam dan merah, ini hasil dari kombinasi henna dan katam. Baik. Akhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Para sahabat, enam disebutkan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau nak menggunakan henna dan katam, merubah ubannya. Baik. Kemudian dari ikhtilafnya para ulama tentang masalah ini, mu'alif rahimahullah beliau membawakan kesimpulan di poin yang terakhir, yang ke-11. Qala waqad naqala al-Imam Ahmad rahimahullah annahu yajibu. Dinukilkan dari Imam Ahmad, beliau mewajibkan untuk merubah uban. Wa andu yajibu walau marrah, dan juga dinukilkan dari beliau wajib hukumnya merubah uban meskipun satu kali aja dalam seumur hidupnya. Wa andu la uhibbu li ahadin tarkal hilab, dinukilkan pula dari beliau, aku tidak senang seorang pun yang meninggalkan untuk merubah uban. Yatasabbahu bi ahlil kitab, dan menyerupai ahlul kitab. Naam. Ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi beliau naam mewajibkan untuk merubah uban meskipun sekali. Naam. Sehingga di biografi para ulama itu biasanya disebutkan, baik fulan ini merubah ubannya atau tidak. Nah, ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Fawisawat andu kasyafi'iyah riwayatan, tentang warna hitam, merubah uban dengan warna hitam, ya dinukilkan dari beliau, dari Imam Ahmad, seperti Syafi'iyah, seperti pendapatnya madhab Syafi'i. Riwayatan, ada dua pendapat, ada dua riwayat. Al-masyurah yakruh, pendapat yang masyhur dari beliau makruh hukumnya. Menyemir, merubah uban dengan warna hitam. Wakila yahrumu, dia menyatakan haram. Makruh maknanya tahrim, haram hukumnya. Wa ta'akat liman iliman dalasa bih aghasab, dan sangat ditekankan larangannya menyemir uban dengan warna hitam bagi orang-orang yang dalasa bih, bagi orang-orang tujuannya untuk menipu. Misalnya dia jual budak yang sudah berubah, sudah tua, dia semir rambutnya dengan warna hitam agar calon pembelinya tertarik, ini masih muda budaknya sehingga kuat dalam bekerjanya. Dalam keadaan sebenarnya dia sudah berubah. Nah, ini makna ghasy, menipu. Dalam rangka untuk menipu, dia rubah ubannya dengan warna hitam. Nah, ini dilarang, ini sangat-sangat dilarang. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Contoh-contoh na'am dari merubah atau adab-adab dalam Islam, ya, merubah uban dengan warna selain warna hitam, merubah uban. Jika rambutnya atau jenggotnya masih hitam, maka tidak boleh untuk disemir. Ya. Karena ini contohnya adalah merubah uban. Nah, tidak boleh untuk dicabut. Nah, karena uban itu nurul muslim, cahayanya seorang muslim. Baik. Akhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Kita menyisakan dua pembahasan dari kitab ini. Naam. Ini ibarat kesimpulan, ya. Kesimpulan dari apa yang telah kita bahas dari awal kitab ini. Karena kitab ini membahas tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setelah selesai kita bahas semuanya, baik, kemudian beliau menutupnya di dua bab terakhir, ya. Apa sih kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah kita ketahui kemuliaan beliau, setelah kita ketahui begitu tinggi akhlak beliau, begitu perhatian beliau kepada umatnya, terus apa kewajiban kita kepada beliau? Apa yang harus kita jalankan na'am untuk beliau? Ya. Ini akan beliau bahas di bab berikutnya. Wajibuna nahwar rasul. Kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am. Kemudian setelah itu, baik, beliau menutupnya at-tahalli bi akhlaqir rasul. Berhias dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kesimpulannya. Sehingga beliau membawakan poin-poin tanpa dalil, ya. Di sini sampai poin yang ke-37. Kesimpulan dari seluruhnya yang telah dibahas rinci dengan dalil-dalilnya, beliau simpulkan per poin tanpa dalil, yang nanti dalilnya merujuk kepada apa yang telah kita enam lewati. Ini kesimpulan dari kitab yang kita bahas. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, sebelum masuk ke tahalli bi akhlaqir rasul, dikenalkan dulu kepada kita apa sih sebenarnya kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa yang harus kita perbuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, insyaallah. Baik, dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk wajibuna nahwar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.